berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai kau temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Ini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati. Selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati sampai akhir sewaktu. Kita bersama untuk selamanya. Kini ku menemu di ujung waktu, patah hati, lelah hati menunggu, dan hidupku tak bersama. Kita bersama tuh selamanya. Minum dulu ya. Minum dulu, minum. Oke, okay, udah.